Teh, ini air di rumah aku nih mati. Ada tukang air yang bisa benerin ini nggak, jet pump? Capek deh. Kemarin itu si jet pumpnya bukan jet pump ya, alat jet pumpnya mati gara-gara ada yang kebanjiran di air ledeng. Gak punya ilmu, ini gak cowok banget nih, gak ngerti, gak punya life skill. Ternyata radarnya ya pak banjir, rusak. Berarti yang si jet pumpnya gak rusak, ininya yang rusak. Barusan udah digenjam sama yang baru. Beda spesialisasi. Pertama radarnya juga. Jadi kalau di bawah kerendam air, koslet. Bikin lubang lagi, Pak Ustaz. Di mana? Jadi di sini jadi lebih aman. Di sini langsung ke bawah. Ini ke atas. Jadi radarnya kerendam air. Makanya dia rusak. Aduh. Innalillahi. Meninggal dunia. Itu gara-gara menyerahkan urusan bukan ke ahlinya ya pak ya? Jadi jadinya kerjanya berkali-kali. Pertama pompa dimasukin setrum ada, udah muter. Diputer kipasnya di dalam longgar. Colokin lagi, nggak muter. Coba potong dulu di situ tadi tehnya. Jadi langsung udah pakai ini dulu langsung. Wah bagus. Ya, itu kan. Nah, ini air sumur. Sumur. Terus bunyinya juga beda. Ada air. Konici. Nah. Ini ada bunyi agak kencang kalau ini mah. Cuma ditandain aja tetap. Nanti ditandain sini. Dikit aja. Sekarang kita tes airnya ya. Udah nyala belum? Karena nggak ada air tuh sesuatu banget. Kita tes airnya. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah nyala. Alhamdulillah, jadi kadang dalam hidup itu sering kayak dikasih ujian kecil atau ada insiden, ada masalah. Seringnya kita manggil orang yang ngerti tentang masalah yang kita hadapin. Kayak sekarang saya lagi ada masalah air di rumah, mati gara-gara, gak tahu gara-gara apa. Nebak-nebak aja sih, kirain yang rusak itu mesin jet pump. Akhirnya manggil lah yang ngerti mesin jet pump. Terus kata dia harus ganti itu, harus ganti lilitan tembaganya. Nah itu mahal banget. Apa dek? Oh, dia tuh ada burung tuh. Oh apa dek? Panggil lah tukang air yang lebih ngerti. Ternyata kata beliau yang rusak itu cuma radar. Jadi bukan jet pumpnya, bukan ladangnya nggak ada air, tapi ladangnya, radarnya rusak. Ini apa nih dek? Siapa dulu? Hai. Ah. Nah, moral of the story-nya adalah kadang kita salah mencari solusi dalam hidup gara-gara salah minta tolong ke orang yang gak ngerti. Nah, kalau ke manusia aja bisa kayak gitu, apalagi ke Allah. Allah lebih ngerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih ngerti dan kalian gak ngerti. Sehingga kalau kita ada masalah, selain ikhtiarnya dengan manusia, jangan lupa bismillah, minta sama Allah, doa sesederhana apapun. Ya Allah, air di rumah saya mati, tunjukin saya jalan gimana cara ngebenerinnya. Baru ikhtiar, lapor dulu ke Allah sebagai bos kita, atasan kita, sebelum kita lapor ke orang yang lebih ngerti. Kalau kita minta tolong ke tukang, kita bayar. Minta tolong ke Allah tuh gak perlu bayar. Jadi alhamdulillah airnya udah nyala. Barakallahu fiik.